kongkan wong polong. Ati kengedang andendang goyang Semarang. Iringane punang kendang rebab kembang. Ilang samar atiku ora sumelang. Ora cemplang mandang goyang Semarang. Pintang-pintang numpaan wong ngepe.